Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Kembali kita akan melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfatu Al-Wusabiyyah fi tashili matan al-ajurumiyah. Dan insyaAllah, sebagaimana yang telah diumumkan, mulai hari ini kita akan memulai pelajaran pada pukul 6.30 ya, waktu Indonesia Barat. Karena ada jadwal jam 05.30 ya, dan hanya atau bukan hanya bisa dan lebih apa kondisinya memang mengharuskan demikian. Allah Ta'ala alam. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebagian dari hukum fi'il madi. Ya, bahwasanya hukum asal dari fi'il madi adalah mabni alal fathah. Nah, mabni alal fathah ini bisa alal fathah zahiran atau muqaddaran. Ya, kita telah sebutkan beberapa tempat atau beberapa keadaan ya, bahwasanya fathah zahir itu ada pada dua tempat. Pada fi'il madi, mabni alal fathah zahir itu ada pada dua tempat. Yang pertama, kalau dia sahil akhir, ya, berarti qoma, akroma, istama'a, istaghara. Ya, walam yatasil bihi wawul jama'ah wala dhamir rafa' mutaharik. Syaratnya tidak bersambung dengan ya apapun sebelumnya, setelahnya, apakah itu dhamir rafa' mutaharik atau wawul jamaah. Yang kedua, kalau diakhiri dengan waw atau ya, seperti radhiya, sarwa, badwa, ini dua tempat di mana fi'il madhi mabni 'alal fathah al-zahir. Kemudian ada satu tempat di mana fi'il madhi mabni 'alal fathah al-muqaddar, yaitu ya kalau dia bersambung kalau dia diakhiri dengan alif, kalau akhirnya adalah alif. Baik. Al-halat tsaniyah, keadaan kedua dari فعل ماضي أن يبنى على الضم أن يبنى على الضم أن يبنى على الضم كapan وذلك إذا اتصل به واو الجماعة وذلك إذا اتصل به واو الجماعة يا نحو kamu wa istama'u wa istagharu dan lain sebagainya. Wa qalu ta'ala qalu la takhaf فكل واحد من هذه الأفعال فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. Jadi kalau kita menang irabnya, ya kamu, ya kamu, al-muslimuna istaghfaru rabbahum misalnya. Istaghfaru fi'l madi mabni ala ad-dhammi litisalihi biwawi jama'ah. La mahala lahu min al-i'rab. Wa wawu al-jama'ah damirun muttasil fi mali rafa fa'il. Dan alifnya ingat ya, alifnya disebut dengan alif al-fariqah. Baik. Al-halatu ats-tsalitsah. Keadaan ketiga dari fi'il madhi an yubna 'ala sukun. Kapan fi'il madhi mabninya 'ala sukun? Wa dhalika idza ittasala bihi damiru rafa mutaharrik. Nahu kumtu wa qumta wa qumti wa qumna wa qumna qumtu kumta, kumti, kumna, kumna. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulna qawlam ma'rufa. Fa kullu wahidin min hadhihi al-af'al, masing-masing dari fi'il ini adalah fi'lun madi mabni ala sukun litisalihi bidomir al-rafa mutahari wa ta au na awin nun ta ya. Ya baik itu kumtu, kumta, kumti atau na atau anun nun niswah adalah dhamirun muttasil mabni ala dam awil fathah awil kasar awis sukun fi mahali rafa fa'ilun ya fi mahali rafa sebagai fa'il. Tanbih. Qad yaqulu qa'il ad-dhamir na fi qumna sakin wa laysa bi mutaharik. Bisa saja ada mengatakan dhamirna ya menunjuk nahnu fi qumna mabninya ala sukun. Ya berarti dia sakin bukan mutaharik. Ya berarti dia sakin wa laysa bi mutaharik. Li anna akhirahu alif wa hiya sakina karena akhirnya alif ya dan alifnya dalam keadaan sukun. Ya, mengapa bisa disebut dhamir mutaharik kalau dalam keadaannya demikian? Wal jawabu an hadza an naqul, ya, jawabannya kita katakan inna qaulahu mutaharik, ya perkataan mereka yaitu ahlul nahwu mutaharik yashmal al mutaharik bi nafsihi kata ya wal mutaharik bi ba'dihi al mutasil bil fi'il. Mencakup ya mutaharik itu sendiri kalau dia memang sendirian seperti tak kumta kumtu kumti ya atau mutaharik bi ba'dihi sebagiannya saja yang mutaharik ya dan dia bersambung dengan fiil dia bersambung dengan fiil yang mutahariknya bersambung dengan fiil ka na fi kumna seperti na pada kumna li anna al harf al mutasil bil fiil minhu mutaharik karena huruf yang bersambung dengan fi'il yaitu nun pada na itu mutaharrik. Ya, sehingga ya fi'ilnya menjadi mabni ala as-sukun. Wa hasil jawab annal murad bil mutaharrik fi na an-nun wahdaha duna ad-damir bi tamamihi. Ya, dan yang lima hasilnya atau kesimpulannya bahwasanya ya dimaksudkan dengan mutaharrik pada na adalah nunnya itu sendiri. Ya, bukan domir secara keseluruhan, tapi nun yang bersambung langsung dengan fi'il itu mutaharrik. Type ini tiga keadaan dari fi'il madhi. Yang pertama mabni alal fath dan itu asalnya, ya, mabni alal fath. Yang kedua mabni ala ad-dhammah idza tasala bihi dhami apa dhamirul waw atau wawul jamaah. Dan yang ketiga mabni ala sukun ya idza tasala bihi dhamir rafa mutaharrik dhamir rafa mutaharrik. Baik, sekarang kita masuk pada ahkam fi'il amr. Ahkam fi'il amr. Ya. Wa amal amru fa hukmuhu annahu mabniyun aidan daiman wa abadan. Ya, hukmuhu fi'il amr yang sahih ya. Mabniyun abadan wa daiman. Wabina'uhu ala arba halat. Al-halatul ula anjubna ala sukun fi'il amr anjubna ala sukun anjubna ala sukun itu fi'il amarnya mabni ala sukun. Ya. Yang pertama ada dua tempat. وهذا في موضعين. Yang pertama, إذا كان صحيح الأخير ولم يتصل بآخره شيء ولم يتصل بآخره شيء نحو قم واستمع وأكرم وأكرم واستمع واستغفر Yang kedua, idza tasalat bihi nunul inas. Nahu قمنا واستغفرنا استمعنا dan lain-lain. طيب الثاني إذا اتصلت به طيب kita baca dari awal وَأَمَّا الْأَمْرُ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ مَبْنِيٌ أَيْضًا دَائِمًا وَأَبَدًا amal amar فَإِذَا فِي الْأَمَرْ hukumnya adalah mabni ya selalu dan selamanya dan mabninya ada empat keadaan yang pertama anjubna ala sukun mabni ala sukun ya ada pada dua tempat وَذَلِكَ فِي مَوْدِئَيْنِ ada pada dua tempat al-awwal Yang pertama, idza kana sahih al-akhir. Kalau dia sahih al-akhir, walam tasil bihi syai. Tidak bersama dengan apapun. Nahu kum wa akrim wa stami wa stafir. Wa qawluhu ta'ala wa qawlihi ta'ala. Qul lil mu'minina. Syaitnya adalah qul. Fi'il amr mabni ala as-sukun. Asani idza tasalat bihi nunul inas. Atau nunul nisma. Kalau dia bersama dengan nunul inas. Nahu kumna akrimna wa stami'na wa stagfirna. Ya. Wa qawlihi ta'ala wa qulna qawlan ma'rufa wa qulna dan katakanlah qawlan ma'rufa. Fa qulu wahidun min hadhihi al-af'al fi'lu amrin mabniun 'ala sukun adh-dhahir 'ala akhirih wa nunul inas dhamir muttasil mabniun 'ala al-fathah fi mahalli rafa' fa'il. Ya, nun inas adalah fa'il. Adapun pada sahil akhir maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban ya pada misalnya kum ya kum anta kum ya zaidu kum fi'il amar mabni ala sukun ya la mahala lahu min al-i'rab ya wal fa'il dhamir mustatir wujuban baik الحالة الثانية Keadaan yang kedua dari fi'il amar, an yubna ala hasfi harfil illah. An yubna ala hasfi harfil illah. Kapan ini? Dalika idza kana mu'tal al-akhir. Nahwu ikhsha waghzu waghzu warmi, ya. Wa qawlihi ta'ala fatawalla anhum wa'afu anna wa'attaqillah. Ya, maka masing-masingnya, misalnya kita i'rab ikhsha. Ikhsha adalah fi'il amr mabniyun ala hafi harfil illah wa huwa al alif. Baik. Al-Fathah qatbaha dalilun alaiha. Contohnya demikian. Begitu dia waghzu. Waghzu fi'il, ya, amar mabniyun ala hasfiyah fil illah wa huwa al waw wa dhammah qablaha dalilun alaiha. Fa kullu wahidin min hadhihi al af'al fi'lu amrin mabniyun ala hasfi harfil illah wa huwa al alif, ya, min ikhsha wa tawalla. Ikhsha wa tawalla mabni ala hasfi harfil illah yaitu alif wal fathah qablaha dalilun alaiha. Ya, wal waw ughzu wa'fu, ya, ughzu wa'fu anna ufu mabni ala hasfi harfil illah wa huwa al waw, ya, wa dhamma qablaha dalil alhiya. Wal ya yaitu harful ya ada ittaqillah dan irmi, irmi dan ittaqillah, ya, kedua-duanya mabni ala hasfi harfil illah wa huwa al-ya wal kasrah qablaha dalilun alaiha. Baik, al-halatu as-salisah, keadaan yang ketiga. An yubna ala hasfin nun. Itu fi'il anjubna ala hasfin nun. Kita sudah sebutkan kaidahnya, ya, pada latihan-latihan i'rab bahwasanya fi'il amnur itu mabninya ala ma yujzamu bihi mudari'uhu. Ma yujzamu bihi mudari'uhu. Tergantung fi'il mudare'nya ketika masih menjadi fi'il mudare', majzumnya dengan apa? Kalau majzumnya dengan sukun, maka mabninya ketika menjadi fi'il amar adalah mabninya adalah sukun. Kalau majzumnya dengan harfil illah seperti pada mu'tal al-akhir, maka pada fi'il amarnya dia mabni ala harfil illah. Kalau majzumnya pada fi'il mudareknya adalah dengan hasfin nun, karena dia al-afaldu hamsah, maka pada keadaan dia jadi fi'il amar, dia juga mabninya ala hasfi an-nun. Ya. Apa keadaannya? Idza ittasala bihi alifu al-itsnain au wawul jama'ah au ya al-mukhatabah. Nahu kuma wa kumu wa kumi. Contoh i'rabnya kuma fi'il amrin mabniyun ala hasfi nun. Ya, fi'il amr mabniyun ala hasfi an-nun. Wal alif dhamirun muttasilun mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'in ha'ilun. Baik. Kita baca al-halatu salisa an yubna ala hasfin nun wa dhalika, ya, keadaan ketiga mabni ala hasfin nun wa dhalika idza tasala bihi aliful isnain, kalau dia bersambung dengannya aliful isnain atau wawul jamaah atau ya'ul mukhatabah. Qala fa misalu matasala bihi aliful isnain qauluka, contoh yang bersambung dengan aliful isnain perkataanmu kuma wa akrima wastami'a wastaghfira wa qawluhu ta'ala faqula lahu qawlan layyina. Qala wa misalu matasal bihi wawul jama'ah, contoh yang bersambung dengannya wawul jama'ah perkataanmu qumu wa akrimu wastami'u wastaghfiru wa qawluhu ta'ala wa qulu linnasi husna wa qulu linnasi husna. Wa misalu ma tasala bihi ya ul muannas al mukhataba qawluka qumi wa akrimi wastami'i wastaghfiri wa qawluhu ta'ala faquli washrabi wa qarri aina. Faqul wahidin, ya, masing-masing dari fi'il ini adalah fi'il amar mabni ala hasfi nun wal alif awil waw awil ya adalah damir muttasil mabni ala sukun fi mali raf'in fa'ilun. Taib al-halatul rabi'ah. Ya, sekarang kita sambung pada al-halatul rabi'ah. Selesaikan fi'il amr ini. An yubna ala al-fatah. Idza kana, kapan dia mabni ala al-fatah? Idza tasalat bihi nun at-tawqid. Khafifatan kanat أو ثقيلة. نحو contohnya woman. Wa ku man. Wa akriman. Wa akriman. Ya. Akriman misalnya, akriman fi'il amr mabniyun ala al-fath, ya, litisalihi litisalihi bi nuni taukid al khafifah. Anun harfu at taukid wal fa'il dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Baik. Dalika idza tasalat bihi nunut taukid khafifatan, yang namanya itu kalau dia bersambung dengan nun taukid, apakah itu khafifah atau ya sakilah. Khafifah kana nahu quman wa akriman wastami'an wastaghfiran. Au sakilah nahu qumanna wa akrimanna wastami'anna wastaghfiranna. Fakulu wahidin min hadhihi al-af'al, masing-masing dari fi'il ini adalah fi'il amrar mabni 'ala al-fath litisalihi bi nun taukid. Wa nun taukid khafifatan aw thaqilatan harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Ya. Tanbih. Ya, tanbih. Qala musannif wal amru majzumun abadan. Ya, perkataan al-musannif bahwasanya al-amru majzumun abadan, fi'il amr itu selalu dalam keadaan majzum. Ay annahu yu'amilu mu'amalatal aw yu'amalu atau yu'amilu mu'amalatal mudhari' al-majzum li'annahu yubna 'ala sukun wal hadzf kama anna al-mudhari' al-majzum yujzam bihi ma wa 'ala dhalika qawlu abi rif'ah al-mashhur wal amru mabniyun 'ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu ayyan man ayya mudhari'uhu ayya ayyan ayyaman yafhamu. Taib. Yaitu bahwasanya fi'il ma'amr ini dia bermuamalah dengan muamalahnya mudhari'. Fi'il mudhari' al-majzum. Ya. Karena dia mabninya ala sukun dan al-hadzf. Mabninya ala sukun al-hadzf. Seperti al-majzum, ya, alamat jazmnya adalah as-sukun dan al-hadzf. Kama anna al-mudhari' al-majzum yuzamu bihima. Karena sebagaimana fi'il mudhari' yang majzum, majzumnya dengan keduanya, itu majzum dengan alamatnya sukun atau dengan alamatnya al-hadzf, apakah hadzf harful illah atau harful non. Karena itu ya Abu Rif'ah mengatakan wal amru mabniyun, ini seperti yang kaidah yang kita sebutkan, wal amru mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu, fi'il amr mabni ala ma yujzamu bihi, ya, mabninya apa sesuai dengan keadaan majzumnya ketika dia menjadi fi'il mudhari' ayyan man yafhamu. Wallahu ta'ala alam, naktafi lahuna. Ya, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.